Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa imanan wa 'amalan salihan. Allahumma ya mu'allimu Ibrahim 'allimni wa yufahhimu Isma'il fahhimni. Alhamdulillah, masih dalam membahas kitab Tadhkiratu Sami fi wal mutakallim fi adabil alim wal mutakallim, yang ditulis oleh Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, mutawaffa fi sanati 733. Masih dalam bab yang sebelumnya, minggu lalu kita telah membaca atau membahas bab atau memasuki bab adab seorang alim, adab seorang alim, seorang pengajar atau seorang ulama, seorang ustadz, seorang dai terhadap dirinya sendiri. Setelah sebelumnya kita telah menyinggung ya bahwa di sini Ibnu Jamaah Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullahu taala menjelaskan atau memaparkan sekitar 12 sifat atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang alim terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi ada 12 adab yang harus dimiliki atau diterapkan oleh seorang alim terhadap dirinya sendiri. Yang lalu kita telah membaca salah satunya, yaitu yang pertama adalah muraqabatul, ya, merasa memiliki sikap muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari muraqabatullah, ya, artinya adalah kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan bersendirian, ya, baik itu dalam keadaan beramai-ramai bersama orang maupun sendiri, ya, siang maupun malam dan lain sebagainya. Maka sebagaimana sikap kita, ya, ketika kita bersama orang-orang, begitu pula sikap kita ketika kita bersendirian. Ya, sebagaimana kita enggan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dilihat orang-orang, ya, ketika bersama orang-orang, bersama manusia, dilihat oleh orang-orang, begitu juga kita harus merasa untuk takut tidak bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita sendiri. Sendirian di kamar atau di rumah kita sendiri dan lain sebagainya. Maka inilah salah satu indikator bahwasanya sikap kita itu atau tujuan kita mengajar ilmu, karena di sini berkaitan dengan orang alim, bahwa tujuan kita mengajarkan ilmu adalah ikhlas dari Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai memiliki kita dalam ada ramai maupun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita bersama tempat bagus akhlak, tempat ibadah dan sebagainya. Ya. Namun di saat kemudian tidak segan-segan kita bermaksud kepada Allah, melakukan semua kesalahan, melawan semua jenis dosa yang diharamkan Allah SWT. Apalagi dengan ya, sosial media dan sebagainya. Masih terbaru, Allah SWT menghidupi orang yang tinggal kita. Mengubah tinggal kita berbeda, bahkan bisa buat akun no name tanpa nama, akun palsu ya, hanya untuk semua orang mengadu domba dan lain sebagainya. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Allah Maha Melihat di segala tempat ya, baik engkau beramal ramai, baik engkau sendiri, baik engkau berada di tempat terbuka, engkau berada di tempat yang tertutup, di mana Allah Maha Tahu apa yang kau lakukan. Ya. Maka kadang kita keluar memperbagus akhlak dan sebagainya, namun ketika kita bersendirian itu adalah cobaan terberat kita. Karena di sana setan suka datang, kesempatan setan untuk mengorek kita, yaitu ketika kita bersendirian. Maka saya wasiatkan kepada diri kita atau dari sahabat pribadi dan kaum muslimin sekalian untuk mengecilkan atau mengurangi, ya, mengurangi di mana dia bersedia. Sebenarnya biasa untuk kita bersama orang sahabat muslim. Kurang-kurangi. Jangan sampai kita banyak menyendiri. Bahaya. Saya sangat sering masuk ke dalam pasukan muda orang-orang beriman maupun muslim. Ya. Maka kita berkumpul dengan orang soleh, datangi kajian ilmu, belajar ilmu, ya, tadi ukhuwah, main kepada saudara kita, ya, muhammadiyah dan lain sebagainya. Ya, maka inilah jalan tersebut untuk lagi. Kemudian ya, di sini yang kedua, Ibnu Jama'ah mengatakan ats-tsani ayasun al-ilma kama sanahu ulama us-salaf. Ya. Wa ma ja'alahu wa ta'allama yastati wa syarafi. Ya. Kemudian setiap yang kedua atau adab yang kedua harus dimiliki oleh seorang pengajar atau alim, tahap dirinya sendiri adalah ayasun al-ilma. Menjaga dari semua yang menyelisihinya, dan menjaga itu dari semua hal-hal yang menyelisihinya atau mengurangi kemuliaan ilmu tersebut. Karena sunnah ulama salafus saleh menjaga ilmu. Wa yakum malahu bima ja'alahu Allahu ta'ala lahu min al-izzati wa syarafi. Ya, mereka malah ilmunya sebagaimana sebuah kehormatan kemuliaan. Maka kehormatan tersebut, kemuliaan tersebut, janganlah engkau kotori. Ya. Maka engkau harus menjaga ilmu tersebut. Ya. Sebagaimana ulama salaf menjaga ilmu tersebut, hal-hal yang bisa mengurangi kemuliaan ilmu. Kehormatan ilmu, menjaga muru'ah ilmu, bahwasanya menjadikan ilmu itu sebuah kehormatan. Maka ini juga menjelaskan contoh-contoh ketika merendah ilmu. Yang pertama itu adalah Allahu bidhiha biwasihi illa ghairi ahli. Maka janganlah engkau menggunakan ilmu tersebut dengan cara pergi. Ya. Berani atau membawa ilmu tersebut kepada orang yang ahlinya. Bukan yang tidak dengan ilmu tersebut. Seperti ahli abdina di dunia. Ya. Seperti orang-orang yang hanya mengharap dunia saja. Tanpa hal yang bawa maupun hal yang tersebut merupakan haja. Ya, maka ini seorang ulama ya, dalam sekali-kali membawa ilmu itu kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Itu yang pertama. Ya, itu mereka orang-orang yang hanya mengharap dunia. Ketika kita mengetahui yang ada di sini lah, kebiasaan antara ulama, ya, kebiasaan antara ulama ini dia seorang tidak kepanya, dia ingin menuntut ilmu kepada ulama tersebut. Dia tanya hal yang pertama kali ditanya oleh ulama tersebut oleh gurunya adalah apa tujuan kau menuntut ilmu? Ya, apa tujuan menuntut ilmu? Maka apabila dia menuntut ilmu karena urusan dunia, saya ingin mendapat kedudukan, saya ingin dipandang di dunia sebagai seorang alim, ya. Saya ingin dipandang kedudukannya, saya ingin diangkat derajatnya di hadapan manusia, di kalangan masyarakat dan sebagainya, maka di sana lah para ulama menolak, pergi, saya tidak membutuhkan kepada engkau, ya. Karena termasuk sebuah penghinaan atau menghinakan ilmu memberikan ilmu kepada yang bukan ahlinya, yang tidak cocok dengan dapat untuk menikmati ilmu tersebut. Ya, sebagaimana orang-orang yang menjadi di dunia akan dengan ilmu. Ya, karena ilmu itu yang pertama. Yang kedua, janganlah sekali-kali kita mendatangi asalnya ada ilmu itu kita, asal dari ilmu itu kita walayati. Ilmu itu didatangi, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang berani kita. Maka seorang mengajar jangan sekali-kali dia menghinakan dirinya dan menghinakan ilmu, mendatangi murid-murid demi untuk dapat ilmu. Siapa yang mengingat ilmu? Siapa yang mengingat ilmu? Sebentar. Ya, jadi ya, yang pertama bahwasannya salah satu menghindari ilmu adalah seorang guru menolongkan yang tidak pantas dengan ilmu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua bahwasannya seorang guru tidak boleh membawa ilmu tersebut kepada orang yang ingin diajari. Ya, karena ilmu itu didatangi, bukan didatangi. Maka kita dapat hati yang terserap kuliah masalah soleh, mereka melakukan ilah, melakukan perjalanan jauh dari Irak menuju Basrah, Baghdad, Mekah dan lain-lain. lu yang mendatangi pur tersebut. Maka bentuk perilaku tersebut ketika lu mendatangi murid, maka adalah bentuk menghinakan ilmu. Ya, merupakan satu bentuk untuk menghinakan ilmu. Karena ilmu itu asal dari diri. Hadis-hadis terkait ayat Quran dan sebagainya, mengajarkan hadis Nabi dan lain sebagainya. Maka sebuah penghinaan berpengaruh mengajar ya, ini datangi muridnya, apalagi kan tujuannya datangnya dan sebagainya ya. Maka ini menyelisihi ajaran ulama as-salaf yang disini ujara kebiasaan para ulama as-salaf ya, termasuk dalam hal ini itu privat-privat ya, privat-privat ya, mereka privat mengadakan privat mendatangi rumah-rumah ya, untuk mengajarkan ilmu. Maka ini untuk tidak ada terhadap ilmu ya. Maka ini dorotin ya, tanpa hal yang mendorot ya, atau hajat atau ada hajat. Maka asalnya hukum asal bahwasanya seseorang itu ya, tidak boleh mendatangi muridnya, asalnya itu orang alim orang tidak boleh mendatangi muridnya, namun sebaliknya murid yang mendatangi hajat. Namun apabila ada dorot keadaan dorot atau hajat hajat yang mendesak, maka ini dibolehkan ya, maka hukum asalnya adalah tidak boleh. Namun apabila ada hal-hal yang mendesak atau hajat yang mengarahkan, maka dibolehkan. Seperti apa hajat ya, misal seperti ma'ahid-ma'ahid zaman sekarang ya, seperti universitas pondok-pondok zaman sekarang ya, maka kita tidak bisa, tidak bisa mendatangi guru-guru. Namun kita menjadikan sebuah tempat yang guru datang kepada tempat tersebut, kemudian murid datang kepada suatu tempat tersebut sehingga bisa memudahkan untuk ya, mendapatkan ilmu. Ya. Karena apabila murid-murid ya, langsung kepada rumah syekh, ada mudharat ya, sebagian ada yang tidak bisa terlalu jauh dan lain sebagainya, maka dijadikan satu tempat berkumpul di mana syekh datang pada tempat tersebut dan datang kepada tempat tersebut ya, seperti masjid dan lain sebagainya. Maka ini tidak mengapa ya, minimal seperti ini, minimal ini seperti ini ya, tidak boleh kurang dari itu ya. Maka seorang pengajar janganlah menghinakan dirinya menjadi ustaz panggilan ya, sebagai artis panggilan. Maka salah satu bentuk menggunakan ilmu. Atau ila yata'allamahu minhum ya, atau orang yang ingin mempelajari ilmu agama dari ya, dari anak dunia ya, kita tidak boleh memberikan ilmu kepada orang yang ingin mempelajari ilmu terhadap orang yang mengharapkan dunia. Poin apa bu? Walaupun orang tersebut ya, tinggi kedudukannya, ya, mulia kedudukannya, wabari akal duhu dan unggul kadarnya. Ya. Jadi walaupun misal ada seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, anak sultan misal, atau ada pejabat, ya, memiliki komplain yang pintar dan sebagainya, maka janganlah sekali-kali seorang guru tega atau rela mendatangi orang tersebut untuk mengajarkan ilmu. Tidak batas. Sebesar apapun murid. Ya. Walaupun dia raja, anak pemerintah, pejabat, kisah-kisah tentang Asaf, ya, bahwasanya mereka mendatangi guru-guru mereka, ya, mereka mendatangi guru mereka, walaupun ini adalah anak dari seorang sultan. Az-Zuhri berkata Az-Zuhri faqalan li ilmi ayyamalahu al-aim ila baiti al-muallim, berkata Az-Zuhri termasuk penghinaan terhadapmu faqalan li ilmi ayyamalahu al-aim, ya, bahwasanya orang pada itu seorang alim, seorang ustaz, seorang dai membawa ilmu ila baiti al-muallim, kepada rumah orang yang ingin diajarnya, kepada rumah murid. Maka hadis salaf fi hadha an-nawi kathira, maka hadis riwayat asar dari salafus saleh yang menyatakan hal ini banyak sekali, bahwasanya tidak boleh seorang alim untuk membawa ilmu tersebut, ya, kepada orang yang ingin diajarinya. Minimal, ya, mereka berkumpul sempat untuk mempelajari ilmu. Waqad ahsanal qa'il wa qadhi Abu Husain Abdul Hasan Al-Jurjani, maka sungguh indah perkataan seorang penyair, ya, atau orang yang berkata wahuwa al-qadi Abu Hussein Al-Jurjani, yaitu seorang al-qadi Abu Hussein Al-Jurjani, ya, ma'ruf berulama, ya, berulama terkenal, ulama terkenal. Beliau membuat syair, ya, ya, membuat syair yang berbunyi walam abdil walam abtadil fi khidmatil ilmi muhtajati, ya, li ahdama man la taqitu lakin la uhdama ashqa bihi wasan wajanani dilan idan fattibaul jahli padiana ahzima, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanuhum walau adamuhu fi nufusi la'uddima. Ini adalah hadis atau syair yang dibuat oleh Abu Hasan Al-Jurjani. Abu Hasan Al-Jurjani berkata walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati, maka saya tidak mengerahkan semua kemampuan saya, kemampuan kesungguhan saya, khidmat fi khidmatil ilmi, untuk berkhidmat kepada ilmu muhjati li ahdami malabitu, hanya untuk, ya, hanya untuk apa namanya berkhidmat atau memberikan ilmu tersebut kepada orang-orang yang aku jumpai, ya, semua orang yang aku jumpai, ya, yang tidak membutuhkan ilmu tersebut. Lakin la ukhdama, ya, akan tetapi, ya, aku menuntut ilmu, aku mengerahkan segala kemampuan untuk menuntut ilmu agar dilayani, ya, maksudnya bukan di sini bukan agar dia dilayani, ya, diangkat kedudukannya kemudian dilayani oleh orang-orang, tidak. Maksud di sini adalah aku mengerahkan ilmu, aku mengerahkan semua kemampuan, tenaga, harta, pikiran, tenaga, keluarga dan lain sebagainya, bukan untuk, ya, melayani hanya orang-orang yang lewat saja. Dia bahkan dia tidak butuh terhadap ilmu. Tidak. Namun aku mengerahkan semua tenaga untuk menuntut ilmu, ya, untuk agar orang-orang datang kepada ilmu tersebut, ya, melayani ilmu, melayani ilmu, bukan melayani ulama tersebut, ya, bukan melayani ulama tersebut, tapi yang dilayani adalah ilmu, ya, dia memuliakan ilmu, melayani ilmu. Ashqa bihi warsan wa ajnaihi dillatan, apakah saya akan menjadi orang yang celaka, ya, wa ajnaihi dhillatan, dan menimpakan kehinaan kepada apa yang ditanam, ya. Maksudnya adalah dengan berbuat seperti itu, yaitu melempar ilmu atau memberikan ilmu kepada orang, semua orang yang tidak, bahkan yang tidak membutuhkan, ya. Karena hal tersebut termasuk penghinaan terhadap ilmu. Idan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Ya, maka kalau begitu, ya, lebih baik mengikuti kebodohan. Ya. Kalau begitu, aku lebih baik mengikuti kebodohan. Lebih baik aku bodoh, ya, daripada aku harus melayani mereka. Ya. Mengikuti kemauan mereka. Qad kanat ahzama. Ya. Ya, maka bersabu atau ya, atau mengikat diri dengan hal tersebut, yaitu kebodohan, itu lebih baik. Ya. Saya lebih baik bodoh, ya, daripada saya berilmu, namun saya menghinakan ilmu tersebut. Ya. Memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya. Memberikan ilmu kepada orang yang bahkan tidak membutuhkan. Memberikan ilmu kepada orang yang mengharapkan hal-hal duniawi. Walaupun ahlal ilmi sonuhu sonuhum. Ya. Kalau saja orang yang berilmu itu, ya, ulama, ustaz, ya, kiai, sonuhu sonuhum. Ya. Kalau saja mereka menjaga ilmu, maka ilmu balik akan menjaganya. Maka ilmu balik akan menjaganya. Walau adzamuhu fin nufusi la'uddima. Ya. Dan jika mereka, para ustadz, para ulama, seorang pengajar, memuliakan, mengagungkan ilmu dalam dirinya, maka ilmu itu akan memuliakan dirinya. Ya. Kemuliaan di sini yaitu maksudnya kemuliaan terhadap akhirat, bukan kemuliaan di dunia. Dan terusan dari syair ini, ya, ada satu bait terusan dari hadis ini, syair ini adalah walakin akhunuhu fahana wadan nasu. Ya, akan tetapi aku menjaganya, maka menjadi hina dan kotor. Wahayyatu bil amai hatta tahamma. Ya. Aku merendahkan keinginan-keinginan dunia, ya, sehingga aku bermuka masam, cemberut. Ya. Maka barang siapa yang menghinakan ilmu, maka dia akan menjadi hina, menjadi kotor. Ya. Fa'inda'at hajata ila dhalik al-daruratun awik tabathu maslahatu diniyatun rajihatun ala mafsadati balihi wa hasad fihi niyatun salihatun falbasabihi. Ya. Setelah Ibnu rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang keutamaan atau tidak boleh kita, seorang ilmu, seorang alim itu merendahkan ilmu, yaitu dengan membawa ilmu tersebut kepada orang yang bukan ahlinya, atau membawa ilmu tersebut kepada orang yang mengharapkan dunia, atau datangi murid-murid. Ya, maka di sini setelah itu Ibnu Jama'ah menjelaskan ada pengecualian. Ya, ada pengecualian bahwasanya boleh dengan seorang alim mendatangi ilmu, atau mendatangi murid untuk mengajarkan ilmu. Ya. Maka di sini Ibnu Jama'ah mengatakan fa'idat hajat ila dhalik. Apabila ya, menjadi butuh, ya, menghadap, memerlukan hal-hal demikian, yaitu mendatangi murid, atau darurat, atau menjadi darurat, darurat untuk mendatangi murid, awikadotku maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati wahasrat fihi niyatun salihatun pala baksabi. Atau ada perkara-perkara maslahat-maslahat keagamaan yang lebih kuat daripada maslahat mafsadat duniaan, yang dikorbankan untuk hal tersebut, maka boleh untuk mendatangi murid tersebut untuk mengajarkan ilmu. Dengan catatan, wahasudat fihi niyatu salihatun. Dengan catatan, orang atau pengajar yang murid tersebut harus hasudat fihi niyat. Ya. Niatnya harus benar. Harus salih. Niatnya benar, niatnya salih, ikhlas lillahi ta'ala. Ketika ditanya kepada pengajar, kenapa kamu mendatangi murid? Ya. Maka ketika introspeksi diri, ya, ketika dia menyadari bahwasanya dia mendatangi murid hanya untuk, ya, mendapatkan keduniaan, ya. Uang yang banyak, misal uang yang lebih besar daripada dia mengajar di rumahnya dan lain sebagainya, ya. Atau untuk mendapat kehormatan dan lain sebagainya, maka ini bukan hal yang benar, ya. Maka orang yang seorang alim yang mendatangi muridnya harus sunat niyah, ya. Benar niatnya. Wa'ala hadza, ya, maka hal ini yuhmalu majba'il a'immatis min masyil al-muluki ulatil amri kazuhri wa syafi'i wa ghairihima. Sebagian ulama salaf, ya, sebagian ulama salaf, mereka ada yang mendatangi muridnya, ya, mendatangi muridnya atau mendatangi orang-orang yang dianggap sebagai budak dunia, abna dunia, ya. Bagaimana Imam Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i, ya, mereka mendatangi muluk dan ulatul amr, ya, mereka mendatangi raja-raja, pemerintah, muasa dan sebagainya, ya, karena ada hajat, karena adanya hal-hal yang dorong, yang mendorong untuk hal tersebut. Ada hal yang besar yang bisa dicapai untuk mendatangi muluk, penguasa, mendatangi amr, ya, mendatangi pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Maka hal ini tidak berterang. Ya, maka ada dua asar. Maka di sini Ibnu Jama'ah menjelaskan bahwasanya ada dua asar, akan ada dua asar yang berterang. Yang pertama, ada asar yang sangat banyak yang menyatakan bahwasanya al-ilmu itu yukta oleh ilmu itu untuk didatangi, bukan untuk mendatangi. Ya, ilmu itu didatangi asar-asar yang mendatangkan seperti itu. Namun, di sebagian asar, ada yang mengatakan bahwa sebagian ulama as-salaf malah mendatangi muridnya. Ya, malah mendatangi muridnya. Mereka bahkan mendatangi titik penguasa. Mereka mendatangi pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Maka arah kedua asal ini bertentangan. Maka di sini Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menjelaskannya bahwasanya tidak ada pertentangan dalam hal tersebut. Maka hukum asal dari ilmu itu adalah didatangi. Ya, barang siapa yang menginginkan keberkahan ilmu, barang siapa yang menginginkan keberkahan ilmu, maka dia harus mendatangi ilmu. Ketika dia mendatangi ilmu, menghinakan diri di hadapan ilmu, maka ilmu akan memberikan keberkahan kepadanya. Ya, karena yang kita cari dari ilmu itu adalah keberkahannya. Yang kita cari ketika menuntut ilmu adalah keberkahan ilmu. Bukan maklumat, keseluruhan maklumat dan lain sebagainya. Bukan banyaknya informasi, banyak ilmu dan sebagainya. Yang kita cari dari ilmu adalah barokahnya. Ilmu yang sedikit, walaupun barokah, maka akan bermanfaat banyak bagi dunia ini, bagi umat Islam. Ya. Tidaklah kita mendapati, misalnya, kita mendapati di setiap rumah atau di setiap masjid ada hadis Arba'in Nawawi. Hanya kitab kecil. Kitab kecil, 40 hadis dan tambahan. 42 hadis dan ada tambahannya. Kitab yang kecil, sangat sekecil. Sedikit sekali ilmu tersebut. Namun karena keberkahan ilmu, keikhlasan penulisnya dan lain sebagainya, maka bermanfaat bagi orang banyak. Dikaji di mana-mana, dihafal oleh para penuntut ilmu dan lain sebagainya. Berbeda dengan ilmu yang banyak, namun tidak barokah. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, sebanyak apapun hadis yang dihafal, namun tidak barokah, ya, maka tidak akan bermanfaat bagi manusia, umat manusia. Tidak akan ada asarnya. Tidak akan kita dapati jejak-jejaknya peninggalan-peninggalan ilmu tersebut. Ya. Maka untuk mendapatkan keberkahan ilmu, ya, untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu adalah mendatangi ilmu tersebut. Ya. Ya. Bukan haram. Ya. Bukan haram. Namun, ya, berkurang keberkahan ilmu tersebut. Ketika ilmu itu mendatangi kita, ya, ilmu itu terhina di hadapan kita, maka tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. maka kitalah yang harus merendahkan diri di hadapan ilmu. Kita yang harus menghinakan diri di hadapan ilmu, maka ilmu akan memberikan kita, memberikan ilmu tersebut kepada kita. Kalau kita sudah sombong diri di hadapan ilmu, pantas untuk didatangi dan lain sebagainya, maka bagaimana ilmu itu akan bermanfaat, berkah? Hal yang paling besar untuk dicari dari ilmu tersebut adalah keberkahan ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang berkah, bukan banyaknya ilmu tersebut. Bukan banyaknya ilmu. Berapa banyak orang yang sangat pintar? Berapa banyak orang yang menghafal ribuan hadis? Berapa banyak orang yang menghatamkan kitab-kitab para ulama, ribuan dan lain sebagainya? Namun mana kita dapati hal tersebut sekarang, asarnya? Tidak kita dapati asarnya. Namun berapa sedikitnya orang yang hanya menghafal sedikit ilmu, membaca sedikit ilmu, mempunyai ilmu yang sedikit, namun dengan yang sedikit tersebut bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, saya kasih contoh, misal buku Iqra. Buku Iqra, kitab Iqra ini sedikit sekali, 6 jilid dan lain sebagainya. Namun apa? Tidak kita dapati semua anak kecil di dunia ini atau di Indonesia ini, kecuali menggunakan kitab Iqra untuk belajar membaca Al-Quran. Maka inilah salah satu contoh keberkahan ilmu. Maka di sini Imam Syafi'i dan Az-Zuhri dan ada ulama-ulama atau asar-asar ulama salaf yang lainnya yang mereka mendatangi muridnya, mereka mendatangi muridnya karena hajat, hal yang darurah ataupun ada kemaslahatan yang bisa didapatkan dari hal tersebut. Ya, misal seperti kita sekarang di sini, penguasa, misal penguasa kita jauh dari agama, penguasa kita jauh dari agama, tidak menerapkan Islam atau melecehkan Islam atau bahkan menghina Islam dan lain sebagainya atau mempersempit ruang gerak Islam, maka ada hajah di sana untuk mendatangi penguasa. Maka kita harus mendatangi penguasa tersebut, mendakwahkan kepada dia bahwasanya kita harus memuliakan Islam dan lain sebagainya, begini dan begini. Maka ini termasuk salah satu hajat darurat yang bisa dibenarkan untuk mendatangi murid. Wa kadzalika idza kana al-ma'tiyu ilayhi min al-ilmi wal-zuhdi fil manzilati al-'aliyati wal-mahalli rafi'i fala ba'sa bi taraddudi ilayhi li'ifadatihi. Di sini juga Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menyebutkan salah satu contoh bahwa kita mendatangi murid untuk mengajarkan ilmu, yaitu ketika wa kadzalika idza kana al-ma'tiyu ilayhi min al-ilmi wal-zuhdi, yaitu ketika murid yang akan kita datangi, murid yang akan kita datangi, termasuk orang yang minal ilmi wa zuhdi, yang memiliki keilmuan dan kezuhudan, fil manzilatil aliyati, dan memiliki kedudukan yang tinggi, wal mahallir rafi'i, dan kedudukan yang besar, di mata agama, maksudnya, di mata agama. Fala ba'sa bihi bitaraddu ilaihi ifadatihi, maka tidak mengapa kita balik pergi atau mendatangi murid tersebut untuk memberikan faedah. Seperti contohnya di sini Ibnu Jama'ah memberi contoh, faqadana Sufyan As-Sa'di rahimahullahu taala yamshi ila Ibrahim bin Adham wa yufiduhu wa kana Abu Ubayd yamshi ila Ali bin Madini yusmi'uhu gharibul hadis. Maka di sini contohnya adalah Sufyan As-Sa'di. Sufyan As-Sa'di, mereka mendatangi atau dia mendatangi Ibrahim bin Adham untuk mengajarkan ilmu. Karena Sufyan As-Sa'di mengetahui bahwasanya Ibrahim bin Adham ini berpotensi mampu menjadi ulama, mampu menjadi fuqaha, mampu menjadi mujaddid, pejuang agama. Karena potensinya, mereka, dia, beliau ini adalah orang yang pintar, zuhud juga, ya, dan sebagainya. Sehingga ketika seorang guru mendatangi murid tersebut, ya, murid tersebut tidak merasa superior, ya, tidak merasa istimewa dan sebagainya, ya, karena murid tersebut, ya, punya sifat kezuhudan, ya, punya manzilah yang tinggi dan lain sebagainya. Maka di sini tidak mengapa ketika guru melihat bahwasanya ada seorang murid yang berpotensi, ya, pandai sekali dan lain sebagainya, mempunyai ini ikhlas niyah, niat yang ikhlas, kezuhudan lain sebagainya, berpotensi untuk menjadi ulama, mujaddid dan sebagainya. Namun mungkin tidak bisa pergi ke rumah syekhnya karena tidak ada biaya atau tidak ada kendaraan dan sebagainya, maka tidak mengapa. Di sini Ibnu Jamaah menyatakan tidak mengapa seorang alim pengajar mendatangi muridnya. Wan Abu Bakr yamsi ila Ali bin Mayyin. Ya. Ya, itu juga Abu Ubaid. Ya, Abu Ubaid dia berjalan kepada Ali bin Mayyin. Ya. Ya. Abu Ubaid Al-Qasim itu bersalam, ya. Beliau adalah ulama yang ma'ruf, terkemuka. Ya. Beliau mempunyai musannaf atau mu'allafat tentang Ghoribul Hadis, ya, ahli hadis ternama yang memiliki karangan tentang Ghoribul Hadis. Maka di sini, ya, Abu Ubaid Al-Qasim salam mendatangi Ali bin Al-Madini. Ya, siapa yang tidak kenal Ali bin Al-Madini? Ya. Ali bin Al-Madini adalah ulama, ya, yang sangat diakui. Hafal ulama hadis, hafal ribuan hadis. Ya. Maka Abu Ubaid di sini yusmi'uhu Ghoribul Hadis. Ya, mendatangi Ali bin Al-Madini untuk mengajarkan Ghoribul Hadis. Ya. Ya. Maka di sini Abu Ubaid, kenapa Abu Ubaid mendatangi Ali bin Al-Madini? Karena Abu Ubaid, ya, melihat bahwasanya ada potensi dalam diri Ali bin Al-Madini, ya, kepandaian beliau, tinggal beliau, sifat ikhlas dan sebagainya. Maka Ali bin Al-Madini adalah, ini adalah kita kenal sebagai ulama yang sangat pandai. Ya, bahkan Imam Bukhari rahimahullah, ya, tak ada seorang pun ulama yang di mana Imam Bukhari merasa kalah terhadap ulama tersebut, ya, dalam tanda kutip kalah, atau merasa tidak lebih pandai daripada ulama tersebut kecuali Ali bin Madini. Ya. Ya, beliau berkata, "Mastasghiru nafsi illa inda Ali bin Madini." Ya. Maka tidaklah aku merasa kecil, ya, kecuali di hadapan Ali bin Madini. Kecuali di hadapan Ali bin Madini. Maka di sini Ali bin Madini, ya, diakui kepintarannya oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Mungkin di sini sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Insyaallah sifat yang ketiga atau adab yang ketiga tentang, ya, berhias diri dengan zuhud, sifat zuhud di dunia dan sebagainya, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin poin-poin yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.